Udah siap ya? Oke, udah Oke, siap ya. Langsung kita sambut aja. Please welcome the Foreign Candidates. Wow. Cek. Baik, sebelumnya terima kasih kepada seluruh panitia Lumajang Death Fest yang kedua telah mengundang saya dari The Foreign Carnage yang sebetulnya home base-nya itu di Lumajang, tetapi saya berangkat dari Surabaya. Oke, langsung saja lagu pertama, Suffer. We'll be right back. Oke, untuk mempersingkat waktu, lagu selanjutnya Inbreeding.